Berikutnya adalah pengeluaran lainnya, dan dalam hal ini adalah pengeluaran lain untuk rumah tangga, dan Pak Suhan bisa membantu untuk menjelaskan mengenai pengeluaran lainnya ini. Baik, jadi ini memang pengeluaran lain untuk rumah tangga. Contohnya adalah biasanya kita dalam lingkungan rumah atau dalam lingkungan bertetangga ada kegiatan-kegiatan. Misalnya ada sumbangan, ataupun yang ibu-ibu nih biasanya nih ngikut arisan ya, ataupun ada lagi mungkin ada kita sudah mengikuti satu asuransi sehingga setiap bulan kita harus bayar premi asuransi. Seperti itu kira-kira pengeluaran lainnya di dalam rumah tangga.